Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca kembali bab yang ke-236 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qabulil hadiyah. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab anjuran untuk menerima hadiah. Sekaligus dalam bab ini akan dijelaskan anjuran dan himbauan agar kaum muslimin saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Dibawakan dalam bab ini hadis yang ke-462, dalam kitab aslinya hadis yang ke-594. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, tahadu tahabbu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, beliau bersabda, hendaknya kalian saling memberikan hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian. Tahadu, ini kata kerja perintah. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam agar kaum muslimin memiliki kebiasaan suka memberikan hadiah, saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan, merealisasikan cinta kasih di antara mereka, menjaga cinta kasih di antara mereka. Ini memang perkara yang nyata. Dengan seseorang mendapatkan hadiah dari saudaranya, akan muncul rasa cinta kasih di antara mereka, merasa diperhatikan. Meskipun hadiah yang diberikan itu mungkin dari sisi materi itu tidak begitu bernilai, tapi yang bernilai adalah amalan tersebut, maknanya yang bernilai. Maka dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam agar seorang muslim gemar memberikan hadiah, saling mengirimkan hadiah sebagian yang satu pada sebagian yang lainnya, untuk mewujudkan tujuan yang mulia, agar kaum muslimun satu dengan yang lainnya saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi. Dengan memberikan hadiah ini akan menjadi sebab disatukannya hati-hati kaum muslimin. Dengan saling memberikan hadiah, maka akan dinafikan atau ternafikan dari mereka adanya sifat kedengkian. Karena yang diberi hadiah akan merasa adanya perhatian dari saudaranya, maka akan muncul perasaan saling cinta-mencintai di antara mereka. Maka segala bentuk iri dengki ini akan jauh dari masyarakat muslim ketika satu dengan yang lainnya saling berupaya untuk memiliki perhatian dengan cara saling memberikan hadiah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-463, An Sabitin rahimahullahu ta'ala qal, kana Anasun, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yakul, ya bunayya tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Diriwayatkan dari Sabit, beliau berkata adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dahulu pernah menyampaikan, ya bunayya, wahai putraku, tabadalu bainakum, hendaknya di antara kalian dibiasakan saling memberi satu dengan yang lainnya. Hendaknya dibiasakan di antara kalian saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Fa innahu awaddu lima bainakum. Maka dengan cara itu akan lebih bisa menjaga kasih sayang di antara kalian. Maka dengan saling memberikan hadiah, ini bentuk upaya untuk menyatukan hati kaum muslimin. Dan dengan saling memberikan hadiah, ini akan bisa semakin menambah kecintaan dalam hati-hati kaum muslimin satu dengan yang lainnya, yaitu mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah dari hadiah. Maka cinta kasih akan terwujud dengan kaum muslimin memiliki kebiasaan saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam disebutkan dalam beberapa hadis yang sebelumnya itu menganjurkan, jangan sampai seorang wanita itu meremehkan tetangga wanita yang lainnya, meskipun yang bisa dia hadiahkan kepada saudaranya atau kepada tetangganya itu sekedar sayur berupa kikil kambing misalnya, tulang-tulang yang di situ hanya ada sedikit daging. Meskipun yang dimasak itu kikil kambing, maka perhatikan tetangganya dengan memberikan sebagian sayur tadi kepada tetangganya. Jangan dia pandang remeh yang demikian itu. Kadang bukan nilainya yang bermanfaat, bukan materinya yang bermanfaat, tapi makna dari hadiah tadi. Dengan merasa diperhatikan, maka akan terajut tadi mahabbah billah, cinta kasih karena Allah. Ini diantara faedah dari at-tahadi, saling memberikan hadiah. Juga memberikan hadiah dianjurkan, menerima hadiah dianjurkan. Ini tidak secara mutlak, namun ada batasan-batasannya. Kalau hadiah tadi tidak dalam rangka untuk menyuap, maka hadiah dianjurkan. dan dianjurkan untuk menerimanya. Kemudian orang yang memberikan hadiah tidak memiliki tendensi tertentu. Misalnya ada seorang yang dermawan, memiliki kebiasaan kalau diberi hadiah dia akan membalas dengan yang lebih besar. Kemudian dia memberikan hadiah kepada orang tadi dengan harapan agar mendapatkan balasan yang lebih besar. Maka tujuan yang semacam ini tidak dibolehkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam tidak mau menerima hadiah yang demikian itu. Tersebut dalam bab yang berikutnya. Bab yang ke-237. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man lam yaqbalil hadiyata lamma dahalal bughdhu finnas. Bab orang yang tidak mau menerima hadiah manakala dengan hadiah tersebut akan memasukkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Kalau dengan hadiah itu nanti akan menyebabkan timbulnya permusuhan, kebencian di hati-hati manusia, maka hadiah yang semacam itu tidak dianjurkan untuk diterima. Bahkan ditolak. Di antaranya juga hadiah umal, hadiah bawahan kepada atasan karena ada motif-motif tertentu. Ini karyawan memberikan hadiah-hadiah kepada bosnya, tujuannya agar dia diberi posisi yang lebih baik, agar dia nanti tidak dimutasi, agar dia nanti mungkin ditingkatkan kedudukannya. Maka ini adalah haram hukumnya, menerimanya juga haram. Bisa menimbulkan permusuhan di tengah-tengah manusia, maka tidak dianjurkan untuk diterima hadiah yang semisal itu. Hadis yang ke-464 atau 596. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ahda rajulun min bani Fazazata linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naqatan fa'awadahu fatasahhatahu fasami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam alal mimbari yaqul yuhdi ahaduhum fa'u'awiduhu biqadri ma'indi thumma yashhatuhu wa ayyumallah la aqbalu ba'da ami hadha min al-arabi hadiyatan illa min qurasyin aw ansariyin aw thaqafiyin aw dausiyin. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki dari Bani Fazazah memberikan hadiah kepada Nabi alaihi salatu wasalam seekor unta betina. Ada seorang laki-laki dari Bani Fazazah menghadiahkan kepada Nabi seekor unta betina. Fa'awadahu, kemudian Nabi balik memberikan hadiah yang semisal. Ternyata mungkin hadiah dari Nabi alaihi salatu wasalam tidak membuatnya berkenan. Bahkan dia marah. Maka aku mendengar Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan ketika itu beliau di atas mimbar, salah seorang di antara mereka memberikan hadiah padaku. Kemudian aku hanya bisa membalasnya sesuai kadar apa yang aku miliki saat itu. Kemudian hal itu membuatnya marah. Maka demi Allah, setelah tahun ini Aku tidak lagi mau menerima sebuah hadiah dari bangsa Arab kecuali dari suku Quraisy atau dari sahabat Ansar atau dari Bani Thaqafi atau dari Bani Dausi. Hanya ini dari bangsa Arab yang Nabi alaihi salatu wasalam mau menerima hadiah dari mereka. Yang demikian itu bermula karena adanya seseorang dari Bani Fazazah yang berikan hadiah, ada motif agar dia mendapatkan balasan yang lebih besar dari Nabi alaihi salatu wasalam karena dia mengetahui kedermawanan Nabi alaihi salatu wasalam. Tersiar bagaimana kedermawanan Nabi, di mana ketika diberi hadiah Nabi akan membalas dengan yang lebih baik. Maka qadarullah, saat laki-laki dari Bani Fazazah tadi menghadiahi Nabi dengan seekor unta betina, maka enggak ada balasan yang lebih baik yang bisa diberikan oleh Nabi kecuali apa yang Nabi miliki saat itu. Ternyata tidak membuatnya puas, bahkan marah dia. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah di atas mimbar menyampaikan, salah seorang di antara mereka memberikan hadiah padaku, aku balas dengan yang aku mampu. Ternyata tidak membuatnya rela, bahkan dia membencinya, dia marah. Maka demi Allah, aku tidak akan menerima setelah tahun ini sebuah hadiah dari bangsa Arab kecuali hadiah dari suku Quraisy, dari kabilah Ansar, dari kabilah Thaqaf, dan dari suku Daus. Hanya ini yang akan diterima oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dari cerita ini bisa dapat satu faedah bahwasanya kebiasaan Nabi alaihi salatu wasalam yang ini sudah tersiar di tengah-tengah kaum muslimin, bahwasanya Nabi mau menerima hadiah karena Nabi tidak mau menerima sedekah. Maka Nabi dan juga ahli baitnya ini tidak boleh memakan harta sedekah, tapi mau menerima hadiah. Dan ketika mendapatkan hadiah, kebiasaan Nabi akan membalas hadiah yang diberikan pada beliau dengan yang lebih baik. Ini juga anjuran. Kalau kita diberi hadiah, maka kita harus membalasnya yang semisal atau yang lebih baik kalau kita mampu. Kalau enggak mampu, kita harus berupaya untuk mendoakan kebaikan untuk orang yang telah memberikan hadiah pada kita sampai kita melihat diri kita itu telah membalasnya. Kalau enggak bisa membalasnya secara finansial, maka kita doakan kebaikan untuknya. Maka laki-laki dari Bani Fazazah tadi menghadiahkan seekor unta betina kepada Nabi, dibalas oleh Nabi namun kurang memuaskan balasan dari Nabi tadi, membuatnya enggak senang. Dia merasa sedikit yang diberikan oleh Nabi, enggak sesuai dengan harapannya. Disebutkan dalam yaqo' minhu mauqian, artinya enggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan disebutkan orang Arab Badui tadi marah. Karena apa? Hasrat dia, ambisi dia ketika memberikan hadiah kepada Nabi adalah agar mendapatkan balasan yang lebih bernilai, lebih banyak. Yang demikian itu karena dia mendengar betapa dermawannya Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi adalah sosok yang jawad, sangat dermawan. Dan kedermawanan Nabi akan semakin bertambah ketika datang Sahrul Ramadan, bulan Ramadan. Melihat fakta yang demikian itu, maka Nabi berkhutbah tadi. Demi Allah, yang lapat sumpah, wa ayyumallah, ini lafaz sumpah, ada beberapa bahasa untuk kata ini, kadang di fathah hamzahnya, وعيم الله kadang di kasrah, ada beberapa hamzah. Kadang hamzahnya itu dibaca dengan hamzah wasal tanpa ada tanda hamzah, terkadang pakai tanda hamzah yang diistilahkan dengan hamzah qat. Ada beberapa bahasa untuk lafaz sumpah, biasanya kan wallahi, tallahi, billahi. Ini wa'aymallah. Nabi bersumpah bahwasanya setelah tahun ini, kata beliau, beliau tidak akan menerima hadiah dari bangsa Arab kecuali dari suku Quraisy atau dari sahabat Ansor, kemudian dari kabilah Saqaf, Saqafi, atau dari kabilah Daus. Jadi Rasulullah enggan untuk menerima hadiah dari orang yang motif dia di dalam memberikan hadiah adalah agar mendapatkan balasan yang lebih besar. Maka ketika ada tanda-tanda, diketahui sinyal-sinyal yang semacam itu, maka tidak diterima hadiah dari orang tersebut. Kemudian kenapa disebutkan yang diterima adalah dari beberapa suku tadi? Maka dikhususkan penyebutan suku-suku tersebut. Ini tentunya merupakan keutamaan dari kabilah-kabilah tadi, karena memang dikenal di kalangan bangsa Arab kedermawanan suku Quraisy, kedermawanan orang-orang Ansar, dan karena dikenali kabilah-kabilah yang disebutkan oleh Nabi tadi, orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi. Artinya himmah mereka, cita-cita mereka adalah akhirat, bukan balasan di dunia. Artinya ketika mereka itu memberikan hadiah, mereka sama sekali tidak melihat atau tidak ada harapan untuk mendapatkan balasan. Tentang kedermawanan sahabat Ansar enggak diragukan lagi. Bagaimana kedermawanan mereka terhadap sahabat-sahabat Muhajirun? Enggak diragukan. Maka Nabi sebutkan di antara bangsa Arab yang akan diterima hadiahnya adalah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dari hadis ini ada satu faedah, yaitu faedah kita harus menerapkan kaidah saddud dariyah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka untuk membendung celah munculnya berbagai macam kemadharatan. Kalau setiap hadiah itu diterima oleh Nabi, nanti akan muncul banyak masalah nanti. Tiba-tiba orang yang nanti seperti disebutkan dalam riwayat ini, mereka memberikan hadiah itu dengan motif-motif tertentu, ini akan nanti akan semakin menjamur. Dan kebiasaan jelek itu nanti akan menyebar, akan ditiru, akan diteladani, dicontoh oleh yang lainnya, sehingga akan semakin tersebar kejelekan. Maka Rasulullah mencegah. Ketika sudah mulai tanda-tanda muncul motif-motif yang jelek dari sebuah hadiah yang diberikan oleh seseorang, maka segera dibendung celah munculnya kejelekan. Rasul langsung tampil, setelah tahun ini aku enggak akan menerima hadiah dari bangsa Arab kecuali dari Quraisy, Ansor, Bani Saqafi, dan Bani Dausi. Karena mereka dikenal suku yang memiliki keutamaan berupa kedermawanan yang besar dan cita-cita yang luhur, dan dikenali tidak tamak terhadap urusan duniawiyah. Juga diambil faedah dari sini, seseorang dianjurkan untuk tidak menerima sebuah hadiah jika dengan hadiah itu akan menimbulkan mafsadah, kerusakan. Bahkan diterangkan oleh para ulama, misalnya di sekolahan, guru atau kepala sekolah misalnya, ini harus melihat hadiah-hadiah yang diberikan oleh santrinya atau wali santrinya. Kalau dari hadiah-hadiah tersebut nantinya dimunculkan mafsadah setelahnya, misalnya mungkin kalau wali santri atau santri dalam berikan hadiah pada gurunya, motifnya agar si santri ini mendapatkan perhatian lebih dari santri yang lainnya misalnya, maka gak boleh menerima hadiah yang semacam itu. Termasuk hadiah umal, hadiah bawahan pada atasan yang mengandung motif-motif, tujuan-tujuan tertentu, ini tidak boleh diterima. Gak boleh diterima. Atau kalau dikenali dari tanda-tanda, dari sinyal yang ada, orang yang memberikan hadiah itu termasuk kategori orang yang dia melakukan dengannya karena adanya motif dunia tadi, karena adanya tujuan dunia yang dia inginkan, atau karena satu kemaslahatan yang dia inginkan, bukan lillah, bukan semata-mata dia memberikan hadiah untuk mengharapkan ridha Allah, maka hadiah semacam itu juga tidak boleh diterima. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi riwayat yang sama, bahkan disebutkan apa balasan dari Nabi. Jadi disebutkan ada seorang Arab Badui menghadiahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bakrah. Bakrah itu anak unta jantan yang sudah usia remaja, istilahnya jemoko. Seekor dihadiahkan kepada Nabi, kemudian dibalas oleh Nabi dengan 6 ekor. Dibalas 6 ekor nih masih kurang, tadi orang Arab Badui tadi masih gerundel, kok cuma 6 ya Nabi, padahal tak dengar kan beliau kan orang yang sangat dermawan, demikian dibalas 6 ekor itu masih apa, murka dia, marah. Kata sahatuh faballaga dalikan Nabi alaihi salatu wasalam, kemarahan orang tadi karena dibalas cuma 6 ekor sampai pada Nabi. Akhirnya Nabi naik mimbar memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian menyatakan inna fulan ahda ilayya naqah fa'awattuhu minha sitta baqarat fadalla sahita. Ada seorang laki-laki menghadiahkan padaku 1 ekor unta. Aku balas dengan 6 ekor. Itu masih tetap membuatnya marah. Ngeresulong, gerundel, enggak puas. Maka Rasulullah mengatakan, la aqbalu hadiyatan illa min Qurasin au Ansariyin au Thaqafiyin au Dausiyin. Maka aku akan menerima lagi hadiah dari bangsa Arab kecuali dari bangsa Quraisy, dari sahabat Ansar, dari Bani Thaqafi atau dari Bani Dausi. Berarti di sini dilihat, ini bukan masalah diberi hadiah itu bukan sekedar langsung diterima, enggak. Ternyata perlu diseleksi, perlu diseleksi motif-motif dari pemberian sebuah hadiah tadi. Kalau mengandung unsur-unsur tadi untuk dunia yang diharapkan, apakah itu berupa balasan langsung berupa finansial, apakah mungkin balasan berupa perhatian lebih, atau yang semisalnya, maka tidak boleh menerima hadiah yang demikian itu. Al-Imam Muslim dalam sahihnya membuat bab secara khusus bab hadayal umal, bab hukum menerima hadiah dari para pekerja, dari karyawan, dari bawahan, dengan adanya motif-motif tertentu tadi, agar mendapatkan perhatian lebih, agar ada istilahnya perhatian khusus atau yang semisalnya, maka itu hul haram. Nah, hukumnya haram. Bab yang berikutnya, bab yang ke-238. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul haya'i, bab keutamaan rasa malu. Hadis yang ke-465. An Abi Mas'udin Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna masyita. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang didapati manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah jika kamu tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, kalau kamu tidak malu melakukan berbagai macam perkara yang baik dalam pandangan syariatnya, lakukan semaumu dari perkara-perkara kebajikan tersebut. Ada yang menafsirkan, jika kamu tidak malu melakukan berbagai macam hal-hal kemaksiatan, lakukan sesukamu. Tapi maknanya perintah di sini bukan artinya itu perintah untuk berbuat kemaksiatan sesuka kita, tidak. Silahkan kamu berbuat kemaksiatan sesukamu, kamu nanti akan mendapatkan balasan. Artinya perintah terkadang maknanya adalah ancaman, maknanya adalah larangan. Misalnya di sebuah pondok pesantren, ada santri yang misalnya nakal, coret-coret tembok, diperingatkan, ayo besok silahkan coret-coret lagi di tembok. Ingin perintah, tapi saya yakin santri itu memahami ucapan gurunya itu bukan perintah, ini kan ancaman berarti. Ayo, silahkan coret-coret besok, nambah di tembok lagi. Berarti kan artinya silahkan coret-coret, besok kamu akan dihukum, kan gitu. Ya, silahkan berbuat maksiat sesukamu, nanti kamu akan mendapatkan balasannya. Penjelasan secara luas dari hadis ini insyaallah kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.